hujan, hapus semua jejak, seluruh hal kelam yang menyedihkan. Kau ganti senyuman, lukiskan hayalan, susun cerita masa depan. Bisikan rayuan, merayu raya bahagia. Sayang, perjalanan kita akan berlayar, berlabuh di tujuan yang sama, bermuara di keabadian. Bagai derai hujan, hapus semua jejak, seluruh hal kelam yang menyedihkan. Kau ganti senyuman, lukiskan hayalan, susun cerita masa depan. Bisikan rayuan, merayu raya bahagia. Sayang, perjalanan kita akan berlayar, berlabuh di tujuan yang sama, bermuara di keabadian. Sayang, perjalanan kita akan berlayar, berlabuh di tujuan yang sama. Peluk tempatku.